pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 30 Oktober 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Tersangka bom LP Loksmawe terlibat peledakan bom ujung pacu. 205 pedagang kehilangan tempat usaha akibat pasar sayur Lok Sukun terbakar. Perangkat gampung di Aceh Timur ditipu oleh penelpon yang mengaku Din Minimi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Fauzi, 30 tahun, pelaku utama peledakan bom di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Loksmawe, juga terlibat peledakan bom di Pos Jaga Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1, Loksmawe, 8 Agustus 2015. Akibat bom itu, 8 warga luka-luka. Fauzi ditangkap tim Polda Aceh di Medan Petisa, Sumatera Utara, Rabu 26 Agustus 2015. Dari Loksmawe, Jafarudin melaporkan. Kepala LP Kelas 2A Loksmawe, Eli Yuzar, mengatakan, saat ini Fauzi sedang menjalani hukuman kasus peledakan bom di Ujung Pacu dengan vonis 3 tahun penjara. Tanggal 14 Juli 2016, Fauzi yang juga warga Ujung Pacu itu tertangkap memasok sabu-sabu ke LP, lalu ia diserahkan ke polisi untuk proses selanjutnya. Sedangkan kasus peledakan bom di LP Loksmawe dilakukan Fauzi pada 23 Oktober 2016 yang menyebabkan dirinya mengalami luka serius dan juga melukai seorang narapidana lainnya. Kini Fauzi masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Kasih Ibu Loksmawe di bawah pengawalan polisi. Hingga saat ini polisi belum bisa memintai keterangannya. Kasat Reskrim Polres Loksmawe AKP Yasir menambahkan, penyidik belum bisa mendapatkan informasi dari mana bahan untuk membuat bom diperoleh oleh tersangka. Sementara bahan-bahan untuk membuat bom itu dipasok ke dalam LP oleh tersangka A dan R. Polisi masih menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Sudarlun, pasar sayur di Kota Lok Sukun, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara terbakar Sabtu dini hari. Sumber api diduga akibat korslet listrik. Akibat kejadian itu, 205 pedagang yang selama ini menjual sayur-sayuran, rempah-rempah, dan ayam kehilangan tempat usaha. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh, warga mengetahui kejadian tersebut ketika api sudah membesar pada bagian toko milik M. Hussein asal Desa Hagu. Sejumlah pedagang yang cepat mengetahui kejadian tersebut berusaha menyelamatkan barang dagangannya, namun tidak berhasil karena api yang terus membesar. Tidak lama kemudian tiba 5 unit armada pemadam kebakaran Pemkab Aceh Utara untuk memadamkan api agar tidak merambat ke toko dan bangunan lain di sekitar pasar sayur. Ketua Pasar Sayur Lok Sukun, M. Azhar, menyebutkan kebakaran ini membuat 205 pedagang kehilangan tempat usaha. Selain itu, akibat kebakaran tersebut, Muzakir, warga desa Rambut, Kecamatan Lok Sukun, mengalami luka-luka saat berupaya menyelamatkan diri dari amukan api. Sementara seorang pedagang, M. Hussein, asal desa Hagu Lok Sukun, pingsan setelah mengetahui kejadian tersebut sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di Loksmawe. Sudarlun, sejumlah warga dan perangkat gampung di Kecamatan Indramakmu Aceh Timur melaporkan bahwa mereka telah beberapa kali mendapat telepon dari orang yang mengatasnamakan Din Minimi dan Gambit. Pelaku penipuan meminta sejumlah uang. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kapolsek Indramakmu Ibtu Dasril mengatakan beberapa perangkat gampung dan warga sudah ada yang mengirimkan uang dengan jumlah bervariasi ke rekening penelpon mengatasnamakan Din Minimi dan Gambit tersebut. Para korban yang sudah mentransfer uang kepada pelaku diantaranya Kecik Gampung Pelita Sagop Jaya Sartiman, Kecik Juluk Raya Utara Aris Purnama, dan Kecik Senebuk Bayu. Kapolsek menjelaskan pelaku melakukan aksinya dengan beralasan bahwa telah terjadi kontak tembak antara anggota Din Minimi sehingga ada anggota Din Minimi yang terluka. Pelaku kemudian memaksa calon korbannya mengirimkan uang ke rekening yang disebutkan pelaku. Terkait maraknya aksi penipuan ini, Ibtu Dasril pun mengumpulkan para kecik di kecamatan itu pada Jumat kemarin untuk diberi arahan bagaimana mengantisipasi penipuan seperti ini. Sudarlun, tim gabungan yang terdiri dari sejumlah instansi beserta masyarakat mulai memantau keberadaan gajah liar yang terus menebar ancaman bagi petani. Satu posko didirikan di Desa Karangampar, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah yang dinilai sebagai jalur gajah memasuki perkebunan dan pemukiman penduduk. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Kegiatan untuk menggiring gajah liar jauh dari area pemukiman telah dimulai sejak Jumat kemarin. Tim gabungan yang berjumlah 4 kelompok ikut membantu menggiring kawanan gajah. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Ketol, Ayun Dasri mengatakan, pihaknya terus memantau keberadaan gajah yang telah menyebar, tetapi masih di Kecamatan Ketol termasuk menggunakan drone. Ia menyebutkan tim disebar di kawasan pegunungan Ketol yang menjadi area gajah. Tim ini melakukan patroli dengan cara manual tanpa menggunakan gajah jinak dari CRU Das Pesangan. Menurutnya untuk mempermudah pengiringan kawanan gajah liar, maka telah didirikan posko di Karang Ampar, Kecamatan Ketol, sehingga proses pengiringan bisa dipantau dengan baik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, eksekutif dan legislatif di Pemkab PD hingga saat ini belum juga membahas APBK perubahan tahun ini. Padahal tahun anggaran 2016 hanya tersisa 2 bulan lagi. Dari PD Nurni Hayati melaporkan. Sekda KPD Amiruddin mengakui APBK perubahan tahun ini terlambat dibahas karena biasanya paling telat dilakukan pada bulan Oktober. Kali ini terlambat karena terjadi pergeseran jadwal dan saat ini pihak eksekutif masih menunggu kesiapan Dewan. Ia menjelaskan buku APBK perubahan telah diserahkan kepada DPR KPD satu minggu lalu. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak DPRK untuk menetapkan jadwal pembahasannya. Amiruddin mengaku tidak ingat total anggaran yang diajukan dalam APBKP tersebut, namun menurutnya yang terbesar dialokasikan kepada Komisi Independen Pemilihan KIPPD dengan angka mencapai 33 miliar rupiah. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRK PD Jamaluddin SP mengaku pihaknya telah menerima buku APBK perubahan yang diserahkan SKPK PD. Pihaknya pun segera membuat undangan dan rapat panitia musyawarah. Sudarlun, sebanyak 14 rumah warga di Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa menggunakan listrik yang disuplai dari batang kedondong. Hasil inovasi Naufal Rasik 14 tahun yang menemukan alat penghantar listrik dari pohon kedondong atau pijar. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Daya listrik yang terpasang pada 14 unit rumah itu masih berkisar 5 hingga 10 watt dan baru mampu bertahan selama 12 jam. Namun penerangan listrik yang terbatas itu cukup membantu masyarakat miskin di Kecamatan Langsa Lama yang belum memiliki penerangan listrik. Menurut Naufal, aliran listrik untuk 14 rumah itu dialirkan dari pohon kedondong yang dijadikan tanaman pagar di halaman rumah warga. Dengan alat yang sederhana, masyarakat bisa menikmati listrik sepanjang malam, sekalipun jumlah rumah yang berlistrik masih terbatas. Naufal Rasik merupakan siswa kelas 3 MTS Negeri Langsa Lama yang menemukan alat penyalur energi listrik untuk penerangan listrik rumah tangga dengan daya 10 watt. Menurutnya, pohon kedondong memiliki kandungan asam yang tinggi dan bisa menjadi sumber energi listrik yang baik. Sudarlun, Persiraja hanya mampu meraih 1 poin setelah ditahan imbang PSCS Cilacap Jawa Tengah 1-1 di Stadion Hadi Murtala Lampineng Banda Aceh Jumat malam kemarin. Hasil imbang ini membuat Laskar Encong resmi tersingkir dalam perebutan tiket ke babak 8 besar Indonesia Soccer Championship Seri B 2016. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Tambahan 1 poin membuat Persiraja masih menjadi juru kunci grup A. Sementara PSCS Cilacap Jawa Tengah memimpin klasemen sementara dengan koleksi 7 poin. Di bawahnya ada PSIM Yogyakarta dan PRSSU Sumeneb Jawa Timur dengan koleksi sama 6 poin yang masih menyisakan 3 laga lagi. Padahal pada pertandingan kemarin Persiraja memulai laga dengan cukup bagus. Mereka mampu memberikan tekanan terhadap lawannya. Persiraja akhirnya membuka gol perdana melalui Septi Heriansah di menit ke-12. Namun, PSCS Cilacap mampu membalas gol di menit 27. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Permainan di babak kedua bagi kedua tim masih kesulitan mencetak gol. Memasuki injury time, tendangan keras pemain Persiraja Septi Heriansyah berhasil diblok kiper. Tendangan pojok juga gagal dimanfaatkan setelah melewati depan gawang begitu saja. Skor 1-1 tidak berubah hingga laga berakhir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 30 Oktober 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah alun, wassalam.